Ya, bedah dia tinggal tulis zumrah. Masuk surga itu katanya berkelompok-kelompok. Jadi ketika nanti dipanggil oleh malaikat, kelompok nomor sekian, kelompok dewan dakwah. Nah, maka insyaallah yang pertama masuk tentu pendiri Pak Muhammad Nasir, kemudian penasehat, ketua, mantan ketua masuk juga semua. Nah, pas di ujung-ujung ada Abdul Somad. Pas ditanya, "Kau orang dewan dakwah?" Tidak, tapi selalu dengan dewan dakwah. Ah, masuk jualah. Agaknya begitulah hadis al-mar'u ma'a man ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka saksikanlah, inni uhibbukum fillah, saya berkasih sayang dengan orang dewan dakwah hanya karena Allah. Kita bukan orang politik, kita bukan orang ingin jabatan kekuasaan, kita hanya ingin mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad. Kalau dalam perjalanan dakwah ini tentu banyak kekurangan, kata-kata tak berkenan di hati, ada tindak tanduk saya yang tidak benar. Tak ada yang bisa meluruskan saya kecuali bapak-bapak, tuan-tuan, guru-guru, para ustaz sekalian. Karena kalau orang luar mengkritik saya, mungkin akan sakit hati saya, tersinggung saya. Tapi kalau sesama kita meluruskan, maka insya Allah itu akan memperbaiki saya. April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan menghilang. Tak ada tabligh akbar, tak ada ceramah, tak ada tausiah, tak ada kultum, off semuanya. Agustus muncul saya seminggu. Seminggu muncul Agustus, bam, keluar video yang 6 tahun yang lalu. Video orang bertanya kepada saya tentang rumah sakit, rumah sakit Ibnu Sina dengan rumah sakit tetangga sebelah. Kata saya, masukkanlah ke rumah Ibnu Sina, kan ada rumah sakit kita, jangan kau masukkan ke sini, nanti nampak begini-begini. Ini ada setannya. Nanti kau mati su'ul khotimah. Bukan isi pengajian tabligh akbar tanah lapang. Di dalam masjid, pertanyaan orang tentang orang tuanya yang masuk rumah sakit. Bisa dapat itu. Lama saya pikir. Saya aja tak punya video itu. Bisa orang itu dapat. Berarti memang diburunya betul. Cari. Cari ya dapat juga. Kalau dicari-cari, kesalahan orang ya dapat. Nah, sampai sekarang belum SP3. Jadi kaki ini sebelah, tak kapan mau dia tarik, tak tahu kita kan. Bapak ibu yang nanti kalau mau diupload yang itu dipotong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ustaz nampaknya ceramah mengalir aja macam ya, apalagi mau. Masalah itu toh dia tetap ada juga. Kita pikirkan pun dia ada, tak kita pikirkan pun dia ada juga. Oleh sebab itu bagi saya, fokus saya sekarang macam mana 6 lokal ini berdiri, anak-anak talang ini selamat. Udah itu aja. Masalah itu urus serahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Mohon doa bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru. Mudah-mudahan dilepaskan Allah dari segala kesulitan hidup dan kesulitan mati insyaAllah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak silap salah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.